Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Umar Hafiz ibnu Umar, Hafiz ibnu Umar ibn al-Harith ibn Sakhbarah, barakallahu fikum. Masyhur bi Abi Umar al-Haudi. Dia ini lebih dikenal dengan panggilan Abu Umar Al-Haudi menggunakan dot ya, Al-Haudi. Siqatun sabtun, barakallahu fikum. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah di sini siapa? Fawaz. Syu'bah ibn Hajjat. Kunyahnya? Abu Bustam. Ahsanta. Amir Muminin fil Hadis. Qala haddathani Abu Ja'far. Abu Ja'far di sini barakallahu fikum adalah Abu Ja'far Al-Farra. Ya, Abu Ja'far Al-Farra. Abu Ja'far itu banyak. Ada Al-Qurra, ya, ada Al-Farra. Barakallahu fiik. Abu Ja'far Al-Farra Al-Kufi. Qila ismuhu Salman. Ada yang menyatakan namanya adalah Salman. Wa qila, ada juga yang mengatakan namanya adalah Kaisan. Wa qila Ziyad. Ya. Ada juga yang mengatakan namanya lah Ziyadun. Ziyad. Barakallahu fikum. Thiqatun. Abu Ja'far Al-Farra ini thiqah. Qala sami'tu Aba Layla. Berkata Abu Ja'far, saya mendengar Abu Layla. Beliau mengatakan Abu Layla di sini adalah Abu Layla Al-Kindi. Al-Kindi. Maulahum. Ya. Kaf nun dal ya. Al-Kindi. Maulahum Al-Kufi. Namanya adalah Salamah ibnu Muawiyah. Salamah ibnu Muawiyah. Qila bil aksi. Ada yang mengatakan sebaliknya, yaitu Muawiyah bin Salamah. Tayyib, siqatun, dia adalah rawi yang siqah. Qala kharaja Salmanu. Telah keluar Salman. Salman di sini adalah Salman Al-Farisi, sahabiyun jalil, barakallahu fikum. Baik. Siapa namanya sebelum Islam, ada yang ingat? Abu Salamah. Nama beliau sebelum Islam siapa? Ada yang ingat? Angkat tangan. Nama Salman Al-Farisi sebelum masuk ke dalam agama Islam, nama Persianya siapa? Mabah? Karir? Mabah? Bihud? Lah. Yang benar lafadkannya. Hah? Siapa? Madih bin Bud. Madih bin Bud. Madih bin Bud. Salah. Berarti kemarin dengernya itu salah catatannya itu. Siapa yang bisa membenarkan? Hah? Siapa Ahmad? Ma? Mabi bin Hud. Hah? Lut. Bud. Baik, ya, namanya lah Mabi. Mim panjang, ba kemudian ha. Mabi. Iya. Bin Bud. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Mbah Bud. Barakallahu fikum. Ya. Itu nama Persianya. Barakallahu fikum. Baik. Nama orang Persia memang unik-unik. Barakallahu fikum. Baik. Itu Salman Al-Farisi. Ketika beliau keluar, fa'idha alafu dabbatihi yatasaqatu minal ari. Maka tiba-tiba alaf, alaf itu adalah makanan. Ya, makanan hewan ternak, barakallahu fikum. Entah itu berupa jerami, ya, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya yang biasa digunakan untuk memberikan makanan peliharaan, ya, berupa hewan tunggangan atau hewan ternak. Ketika beliau keluar, beliau mendapati makanan tunggangan beliau itu yatasaqatu, ya, berjatuhan di mana-mana. Artinya tercerai-berai, barakallahu fikum, berantakan, ya. Minal ari, al-ari maksudnya adalah murabbitud dawab, ya, murabbit ad-dawab, tempat untuk mengikat hewan tunggangan, au mi'lafiha, au mi'lafiha, atau tempat untuk menampung makanan hewan tersebut. Ya. Jadi makanan hewan tadi itu tersebar di mana-mana, barakallahu fikum, sehingga kelihatan berantakan, jorok dan tidak bersih. Barakallahu fikum. Faqala li khadimihi, maka beliau mengatakan kepada pelayannya, laula anni akhafu al-qisasa la'uji'tuka. Kata Salman, kalau bukan dikarenakan aku takut dengan qisas, yaitu al-qisas yaumal qiyamah, barakallahu fikum, la'uji'tuka. Tayyib. Ai la darabtuka darban muji'an. La darabtuka darban muji'an. Niscaya kamu akan saya pukul dengan pukulan yang membuat kamu tersakiti. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil beberapa faedah. Baik. Yang pertama barakallahu fikum, jawaz tanbih al-'abd wa ta'dibihi 'alal ghaflah wal ihmal wal kasal. Jawaz tanbihul 'abd wa ta'dibihi 'alal ghaflah wal ihmal wal kasal. Di dalamnya terdapat faedah, diperbolehkan bagi seorang majikan untuk ya memberikan peringatan kepada budaknya, pelayannya atau pembantunya, dan juga boleh memberikan pelajaran kepada dia ketika dia lalai dalam tugasnya, ya, dia ihmal barakallahu fikum, menelantarkan tugasnya, wal kasal, dan bermalas-malasan. Paham ikhwan ya? Jangan sampai seorang majikan, seorang tuan setelah tahu beberapa hadis-hadis yang kita sebutkan, yang kita bahas barakallahu fikum, di mana kita tidak diperbolehkan bertindak semena-mena terhadap pelayan kita, pembantu kita ataupun budak kita, jangan sampai dengan hal itu membuat sang tuannya diam saja. Iya. Sehingga pembantunya, pelayannya, budaknya seenaknya. Iya. Pekerjaan yang diamanahkan kepada dia tidak diselesaikan dengan baik, ditelantarkan barakallahu fikum. Tayyib, dia asik bermain ke sana kemari. Iya. Tugasnya adalah barakallahu fikum mencuci mobil misalnya, ya, membersihkan halaman rumah. Baik, barakallahu fikum. Terlihat beberapa hari ini mobil tidak pernah dicuci, halaman rumah kelihatan berantakan. Iya. Maka dicari tahu barakallahu fikum. Ternyata pelayannya tadi atau pembantunya tadi sibuk pacaran dengan pelayan sebelah. Ya. Kan demikian yang biasa terjadi barakallahu fikum di perkotaan sana. Iya, pembantu pacaran sama pembantu. Baik, ini kan kelalaian. Sudah dia melakukan tindakan dosa dengan pacarannya tadi, ditambah dia melalaikan tugas. Apakah pembantu yang seperti ini layak untuk didiamkan saja? Wah, biarin, masih muda ya. Maklumlah ya, masih masa puber, biarin saja. Salah. Ikhwan ya. Tapi harus ditegur pelayan tadi barakallahu fikum, harus ditegasi. Paham ya ikhwan ya? Dan juga diarahkan barakallahu fikum ya, kamu itu ke sini mau pacaran atau mau cari kerjaan ya? Kalau mau pacaran langsung saja nikah, daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti saya yang malu. Ngerti sampean? Ya, gitu ya. Tayyib, barakallahu fikum. Diingatkan. Sebagaimana tindakan Salman Al-Farisi. Bahkan beliau lebih tegas. Ya, kalau bukan karena takut adanya kisos pada hari kiamat nanti, sudah tak hajar kamu. Ya, barakallahu fikum. Tak pukul kamu biar kesakitan. Barakallahu fikum. Dan juga di sini barakallahu fikum menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu apa? Yuhibbu an-nadhafah. Mereka itu sangat menyukai yang namanya kebersihan barakallahu fikum. Iya, di mana Salman Al-Farisi sangat risih dengan lingkungan sekitar yang ya berserak-serakan barakallahu fikum. Iya. Taib, sampah di mana-mana barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Dikarenakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan sebagian dari keimanan barakallahu fikum. Iya. Taib. Sehingga barakallahu fikum, di sini terdapat koreksi bagi kita semua. Salah satu poin negatif yang ditangkap ya oleh barakallahu fikum dari kalangan non muslim itu secara umum, kalau secara khusus poin negatif yang terdapat pada ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka kurang dalam poin yang satu ini ya, yaitu memperhatikan yang namanya kebersihan ya, kerapian. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Itu yang ditangkap oleh masyarakat. Apakah wong salafi itu kayak gitu? Iya. Rumahnya barakallahu fikum. Ya walaupun rumahnya enggak bagus tapi berantakan, berserakan. Iya, enggak rapi ditata dengan bagus barakallahu fikum. Tayyib, di depan rumahnya itu rame barang-barang rongsokan. Amin ya. Tayyib. Itu sudah yang kita dengar barakallahu fikum dari masyarakat. Iya. Dan rata-rata memang demikian kebanyakannya. Iya. Barakallahu fikum. Kalau masuk ke rumah salafi kayaknya seperti itu. Semua apa ya salafiyun itu. Iya. Baik, berantakan enggak jelas. Iya. Ah, barakallahu fikum. Itu sudah satu nilai negatif untuk salafiyun barakallahu fikum. Iya. Sebagai koreksi untuk kita semua. Jangan dikira masyarakat itu tidak memantau kita. Iya. Ini poin barakallahu fikum yang harus berupaya kita perbaiki. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Walaupun rumahnya rumah yang barakallahu fikum ya sederhana begitu ya. Tayyib, gubuk bahagia bukan gubuk derita. Barakallahu fikum. Tayyib, ya harus diupayakan. Iya. Tertata rapi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga orang yang di luar sana itu menangkapnya barakallahu fikum dengan tangkapan yang positif. Iya. Walaupun orangnya bukan orang yang kaya raya, rumahnya ya seperti itu, tapi apa? Dia tetap menjaga yang namanya kerapian, kebersihan. Barakallahu fikum. Tayyib, ya, itu sebuah koreksi untuk kita semua. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Rabi', telah menghabarkan kepada kami Abu Rabi'. Abu Rabi' di sini adalah Sulaiman bin Dawud Al-Ataki. Thiqatun. Lam yatakallam fihi ahadun bihujjatin. Tidak ada seorang pun yang berbicara tentang beliau dengan hujjah, dengan argumen yang kuat. Maknanya memang ada sebagian pihak yang menjarah beliau, namun kata Al-Hafidz, jarah yang mereka keluarkan itu barakallahu fikum tidak kuat ya argumentasinya. Sehingga beliau tetap pada posisinya sebagai seorang yang thiqah. Qala haddatsana Ismail. Ismail ibnu Ja'far ibni Katsir. Beliau ini adalah saudaranya Muhammad, saudaranya barakallahu fikum Muhammad ibnu Ja'far ibni Katsir. Tayyib. Siqatun sabtun. Qala haddatsana al-Ala. Al-Ala di sini adalah Al-Ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub. Al-Ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub. Abu Syibl. Ya, Abu Syibl. Shin ba lam. Saduqun rubbama yahim. Beliau rawi yang saduq, namun terkadang beliau waham. Salah. An abihi, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya Abdul Musawwir? Siapa? Abdurrahman bin Ya'qub. Barakallahu fikum. Ya. Al-Juhani tabi'iyun thiqah. Abdurrahman bin Ya'qub Al-Juhani tabi'iyun thiqah. Ayahnya ini masuk dalam kalangan tabi'i. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qarna. Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tu'addunnal huquqa. Iya. Baik, hendaknya dan seharusnya kalian semua menunaikan hak-hak seseorang itu. Ya, diserahkan kepada pemiliknya. Hatta, karena barakallahu fikum, nanti pada hari kiamat akan dikisos kambing yang jamma. Jamma maksudnya adalah barakallahu fikum allati la qarna laha. Kambing yang tidak memiliki tanduk. Dalam lafaz yang lain jalha. Iya, dalam lafaz yang lain jalha. Dalam riwayat Muslim wahwa bimakna wahid, maknanya sama, yaitu kambing yang tidak memiliki tanduk. Minasyatil karna, dari kambing yang bertanduk. Barakallahu fikum. Sehingga nanti pada hari kiamat kambing yang bertanduk yang nakalin kambing yang tidak bertanduk akan dikisos. Ya, jangan mentang-mentang punya tanduk nyerodok-nyerodok barakallahu fikum yang enggak punya tanduk. Iya, nanti pada hari kiamat akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Yang enggak punya tanduk membalas menanduk yang punya tanduk barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah insyaallah ba'dal adzan. Al muadzin yuadzin awalan. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini ada sebuah faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum, yaitu yajibu 'alal muslim ayya khafallah fi 'abdi. Wajib bagi seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dalam mensikapi budak-budaknya, pelayannya ataupun pembantunya barakallahu fikum. Baik. Dan di dalam hadis ini barakallahu fikum di dalamnya terdapat peringatan bagi kita semua barakallahu fikum untuk menjauhi yang namanya tindakan kezaliman. Karena Rasul menyatakan ittaqu zulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Dikarenakan kezaliman itu akan menyebabkan seorang mendapatkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Di antara bentuknya adalah barakallahu fikum al-qisas. Iya. Kezaliman yang Anda lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau kisosnya itu barakallahu fikum hanya semata-mata kalau dipukul balas dipukul, itu mendingan. Ikhwan ya. Tetapi kisos yang ada pada hari kiamat nanti bukan seperti itu saja gambarannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim, Rasul menyatakan ma tu'addunal muflis fikum. Menurut kalian orang yang bangkrut itu seperti apa? Barakallahu fikum. Maka para sahabat menyatakan al muflis fina man la dirhama lahu wala dinar. Menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya fulus, enggak punya uang, enggak punya dinar, tidak juga punya dirham. Barakallahu fikum. Itu menurut sahabat. Maka Rasul mengatakan al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah walahu hasanatun amsal jibal. Orang yang bangkrut sebenarnya itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung. Menunjukkan kebaikan yang dia bawa itu banyak barakallahu fikum. Ya. Itu sebenarnya. Tayyib. Wa syatama hadza barakallahu fikum wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Namun sayangnya orang tersebut ya mencela orang ini, ngambil harta orang itu, barakallahu fikum, ya numpahkan darah orang ini, menuduh dusta orang itu, barakallahu fikum, memukul orang yang satu ini. Begitu banyak kezaliman yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Ya. Itu sebenarnya orang yang bangkrut. Adapun orang yang bangkrut gara-gara gagal bisnisnya, barakallahu fikum, itu bukan bangkrut sebenarnya. Iya. Karena orang yang demikian bisa bangkit kembali. Bahkan cukup banyak di antara pengusaha-pengusaha sukses itu apa? Awalnya dari bangkrut dulu beberapa kali. Tapi apa? Mereka masih bisa bangkit menjadi pengusaha yang sukses. Bukan itu bangkrut menurut istilah syar'i. Barakallahu fikum. Ya. Tetapi orang yang bangkrut, orang yang melakukan begitu banyak amal saleh namun ya, dia iringi dengan kezaliman-kezaliman yang lain. Barakallahu fikum. Mencela temannya, dibilang anjing, dibilang tolol, goblok dan yang semisal dengannya masuk. Barakallahu fikum. Wa akhadha mala hadza, ngambil harta temannya. Iya, nyolong beras temannya, nyolong telur temannya, barakallahu fikum. Nyolong uang temannya, nyolong barang temannya. Iya, gosop barakallahu fikum, make sandal orang enggak izin masuk. Barakallahu fikum. Baik. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah yang ini. Iya, membunuh orang lain juga masuk. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang berzina tanpa bukti juga masuk. Wa daraba hadza, dan mukulin temannya. Iya, juga masuk yang suka malakin teman-temannya barakallahu fikum. Baik. Paham ya? Itu bangkrut nanti pada hari kiamat. Iya, fayuktasu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Sehingga nanti pada hari kiamat dia akan dikisos. Iya, dengan kebaikannya. Barakallahu fikum. Maksudnya apa ya, Ikhwan? Tayyib. Maksudnya kebaikan yang dia lakukan itu ditransfer untuk orang yang dia zalimi. Iya. Barakallahu fikum. Inti dulu pernah mukulin ane. Iye, ngape? Gitu ya. Baik, diambil kebaikannya. Seret. Iya. Inti dulu nyolong, ya. Baik, barang saya. Iya, ambil lagi. Barakallahu fikum. Terus. Iya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai kebaikan dia yang sebesar gunung tadi habis diborong sama orang yang dia zalimi. Barakallahu fikum. Ukhidha min khatayahum wa turihat alaih. Maka wah, karena dia masih banyak kezalimannya, sedangkan kebaikan yang dia miliki sudah habis ditransfer kepada orang lain, maka kejelekan orang yang dia zalimi tadi ditransfer ke dia. Ikhwan ya? Barakallahu fikum. Summa turihat finnar. Kemudian baru dia dilempar ke neraka. Itu yang namanya bangkrut. Kenapa Ikhwan? Dia enggak akan bisa bangkit kembali. Iya. Karena enggak ada lagi kesempatan untuk beramal ataupun memperbaiki. Barakallahu fikum. Paham Ikhwan? Sehingga jangan dianggap remeh tindakan kalian yang menzalimi teman-teman. Ya, yang sering mengejek temannya, yang sering nyolong barang temannya. Barakallahu fikum. Bangkrut kalian kalau enggak segera sadar. Oleh karena itu Rasul menyatakan dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, di dalam sahihain beliau mengatakan, "Man kanat indahu li akhihil yauma madlamatun fi 'irdin au syai'in falyatahallalhu." Maka hari ini pada masa beliau dan juga hari ini ketika saya membacakan hadis ini, barakallahu fikum, barang siapa di kalangan kalian yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, hendaknya minta dihalalkan. Mulai saya membacakan hadis ini. Kalau kalian tidak ingin jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Iya. Qabla alla yakuna dirham wala dinar. Iya. Sebelum sampai nanti pada waktunya di situ tidak ada yang namanya dinar dan dirham, enggak bisa diganti dengan uang. Barakallahu fikum. Wa in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amalan salih, maka amalan salihnya tadi diambil, diserahkan kepada orang yang dia zalimi. Dan beliau menyebutkan hadis dengan redaksi yang mirip dengan yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga mulai malam hari ini, barakallahu fikum, kalau kalian tidak ingin menjadi orang yang bangkrut, hari kiamat nanti segera minta dihalalkan. Ya. Urusan kepada Allah jelas, gampang. Ya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang repot itu kalau urusan sama manusia, barakallahu fikum. Ya. Baik, yang pernah nyolong barang temannya, yang pernah melecehkan temannya, yang sering ngejek-ngejek temannya, baik, segera minta dihalalkan, ya. Mulai malam ini, barakallahu fikum. Jangan sampai nanti kalian jadi orang yang bangkrut, ya. Saya cuman mengingatkan saja, barakallahu fikum. Dan juga saya mohon diingatkan, ya, kalau pernah melakukan keboliman, barakallahu fikum, kepada antum. Amin, Ikhwan, ya. Baik. Yang namanya manusia itu demikian. Ya, kadang enggak sadar kalau dia melakukan kezaliman, barakallahu fikum, kepada orang lain. Sehingga pada malam hari ini saya memohon kepada antum semua, kalau memang saya pernah melakukan kezaliman kepada antum, tolong ya, saya dikasih tahu, barakallahu fikum. Ustaz, antum pernah nginjek kaki ana, antum enggak bilang afwan. Misalnya seperti itu ya. Ya, tolong saya dikasih tahu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini nasihat dan koreksi untuk kita semua, barakallahu fikum. Bukan berarti yang bicara ini barakallahu fikum selamat dari hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah.